Apa hukum seorang muslim mengagumi prestasi kerja orang kafir dalam kepemimpinan? Yang wajib, orang muslim ada kebencian kepada orang kafir. Meskipun tidak boleh kita menafikan, ya, seperti prestasinya. Kita harus objektif, tetap kita pertengahan. Ya, misalnya ada teman yang kafir, punya prestasi, jangan ditutupi. Dalam artian, jangan diingkari prestasi, oh dia orang bodoh, padahal dia pintar. Ya, ini apa? Tidak objektif, tidak adil. Namun kita tetap kita ada kebencian kepada orang kafir tersebut. Ya, ini adalah apa? Salah satu prinsip iman. Awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ya, sekuat paling keimanan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini salah satu pertengahan Islam, pertengahan Ahlussunnah. Kita benci orang kafir, namun tidak boleh kita mendzalimi orang kafir. Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ala ta'dilu ihdilu aqrab littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap sekelompok orang membuatmu tidak berlaku apa? Berlaku adil. Dia punya prestasi, jangan antum dustakan. Oh, dia orang bodoh enggak punya prestasi, jangan. Ya, jangan kebencianmu terhadap orang kafir membuatmu apa? Tidak berbuat adil. Tetap kalian benci kepada orang kafir. Jangan sampai orang kafir jadi pemimpin kaum muslimin. Karena itu ada haram hukumnya. Kita milih orang kafir jadi apa? Pemimpin. Cuma sekali lagi, tempatkan semua pada apa? Tempatnya. Kalau antum ditanya bagaimana prestasinya dia, jangan antum apa? Berdusta. Oh dia tidak punya prestasi. Jangan. Sebutkan cuma poin intinya dia kafir apapun kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai orang kafir memimpin kaum muslimin. Wallahu a'lam. Aku qali hada wa aku da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.